إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله para pendengar setia radio Indah Siar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Insyaallah taala pada pertemuan malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih yang diringkas oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang kitab Shalah, dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan masuk ke bab yang baru dari kitab Shalah, yaitu babun fi ahkami salatul kusuf, bab tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang salat gerhana. Qala hafizahullah taala, babun fi ahkami salatul kusuf, bab tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang salat gerhana. Di sini hafizahullah taala akan menyebutkan tentang masail yang berkaitan tentang salat gerhana. Gerhana, salat gerhana. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, telah terjadi gerhana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika meninggal putra beliau yang bernama Ibrahim. Kemudian orang-orang mengira bahwa telah terjadi gerhana dikarenakan meninggal seseorang yang mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin meniadakan tentang kepercayaan seperti ini, karena ini adalah merupakan kepercayaan orang-orang jahiliyah, yang dimana apabila telah terjadi gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, mereka mempunyai keyakinan bahwa telah terjadi gerhana dikarenakan ada yang meninggal seorang yang mulia atau telah lahir seseorang yang mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingin meniadakan kepercayaan mereka dengan mengatakan bahwa ini adalah merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita baca. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi ja'ala asy-syams diyaan wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lit'lamu 'adada as-sinina wal hisab." ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus, "Huwallazi khalaqa asy-syamsa diyaan wal qamara nuran." Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan matahari itu bersinar, wal qamara nuran, dan bulan bercahaya, wa qaddarahu manazil li ta'lamu 'adad as-sinin wal hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Ma khalaqallahu dhalika illa bilhaq. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa asy-syams wal qamar, matahari dan bulan, yang di mana matahari bersinar, bulan bercahaya, dan itu adalah merupakan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan melainkan dengan hak. Dan untuk menjelaskan bahwa ini adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bisa mengatur matahari ataupun bulan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua, wa qala ta'ala, wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, al-lail wan-nahar wasy-syams wal-qamar, yaitu tanda kekuasaannya terjadinya malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillah. Maka janganlah engkau menyembah kepada matahari ataupun menyembah kepada bulan. Wasjudu lillah, akan tetapi bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kedua juga menunjukkan bahwa terjadinya malam, terjadinya siang, dan juga gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Qala Syekh Shalih Fauzan fi dhillahi ta'ala, salatul kusuf sunnah muakkadah bi ittifaqil ulama. Syekh Shalih menyebutkan bahwa salat gerhana hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan bi ittifaqil ulama. Wa daliluha sunnah tsabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalilnya sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawifu Allah bihima ibadahu wa innahuma la yankasifani limauti ahadin minan nas wala lihayatihi fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu." Dalam hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan bahwa apabila terjadinya gerhana, maka Nabi SAW memerintahkan untuk sholat, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Abi Mas'ud disebutkan, wad'ullah hatta yankashifa ma bikum. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terlihat kembali, terbuka kembali, normal kembali matahari seperti sedia kalanya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan agar orang-orang melaksanakan salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan salat dan muadzin untuk mengumandangkan kalimat as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk mengucapkan as-salatu jami'ah dengan suara yang lantang. As-salatu jami'ah ini menunjukkan bahwa telah terjadi gerhana. Nah, kadang seseorang dalam keadaan tertidur tengah malam terjadi gerhana bulan, dia tidak mengetahui, sehingga untuk memanggil mereka agar mereka melaksanakan sholat, maka disunnahkan, disyariatkan untuk mengucapkan as-salatu jami'ah. Nah, baik pada gerhana bulan, nah, ataupun pada gerhana matahari. Nah, karena disyariatkan di dalam melaksanakan sholat gerhana itu dengan ru'yah, ketika seseorang melihat. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis yang tadi kita sebutkan, fa idza ra'aytum minha syai'an fashallu. Apabila kalian melihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ra'aytum, apabila kalian melihat minha syai'an, telah terjadi gerhana, fashallu, maka salatlah. Sehingga disyariatkannya melaksanakan salat gerhana itu dengan ru'yah. Seorang melihat telah terjadi gerhana, kemudian seseorang memanggil dengan as-salatu jami'ah agar orang-orang mengetahui telah terjadi gerhana dan berkumpul di masjid untuk melaksanakan salat gerhana. Tayyib. Qala Allah Ta'ala, wal kusuf ayatun min ayatillah يخوف الله بها عباده، وقال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Berkata firman Allah Ta'ala, والكسوف آية من آيات الله. Terjadinya gerhana adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. يخوف الله بها عباده. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa takut untuk hambanya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami menurunkan tanda-tanda, menjadikan tanda-tanda, illa takhwifa, agar mereka punya rasa takut, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila seseorang melihat terjadi gerhana, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan bagi kita untuk salat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbanyak doa dan bersedekah, sebagaimana dalam hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan yang terjadi pada zaman sekarang ketika terjadi gerhana, mereka bersorak ceria, bertepuk tangan ketika terjadi gerhana matahari total. Ketika waktu itu mereka bergembira, bahkan berfoto ria, mereka bersenang-senang. Padahal seharusnya kita ini takut ketika terjadi gerhana. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana dalam hadis yang insyaallah taala kita akan baca, hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan faqama faj'an yakhsha an takuna sa'a. Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, kemudian beliau cemas. Kenapa cemas? Dia disebutkan yakhsha an takuna sa'a, ditakutkan ketika itu terjadi hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun takut ketika terjadi gerhana. Nah, sehingga seseorang ketika melihat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka bersegeralah untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan salat, kemudian dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala hafidhahullah ta'ala, walamma kusifatis syams في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه فصلى بالناس. Ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar menuju ke masjid musri'an faz'an yajur rida'ahu, dalam keadaan beliau berjalan cepat, tergesa-gesa, dan beliau terlihat cemas. Yajur rida'ahu, sambil mengambil selendangnya, tasalla binnas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan salat gerhana. Fa akhbarahum anna al-kusuf ayatun min ayatillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabatnya bahwa terjadinya gerhana adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhawifu Allah bihi ibadah, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti hambanya, menakut-nakuti agar mereka ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala hafidhahullah ta'ala, wa annahu qad yakunu sabab nuzul al-ajab bin nas. Ikatanah hafidhahullah ta'ala, bahwa bisa jadi terjadinya gerhana itu akan turun adab bin nas, yaitu bencana ataupun siksaan untuk manusia. Naam. Wa amara bima yuziluhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya agar azab itu hilang. Fa'amara bis-shalah inna husulihi wad-du'a wal-istighfar was-sadaqah wal-itq wa ghairi dhalik min al-a'mal as-salihah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan untuk melaksanakan salat inna husulihi, ketika terjadi gerhana, wa doa, dan juga untuk memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari azab, wal istighfar, dan juga memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, was sadaqah, dan juga memperbanyak sadaqah, wal itq, dan juga membebaskan budak, wa ghairi dhalik min al-a'mal as-salihah, dan juga yang lainnya dari amalan-amalan saleh. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, fa idza ra'aytum syai'an min dhalik fafza'u ila zikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. apabila kalian melihat gerhana, maka bersegeralah untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bersegeralah untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wastighfarih, dan bersegeralah untuk meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mempunyai sedekah, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Fa'idha ra'aytum dhalik fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Apabila kalian melihat terjadi gerhana, fad'u Allah wa kabbiru, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertakbirlah, wa sallu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa apabila terjadinya gerhana, maka disyariatkan untuk mengerjakan amalan-amalan saleh, sebagaimana dua hadis dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang tadi kita sebutkan. Qala hafizahullah taala, hatta yankashifa ma bin nas wa fil kusuf tanbihun lin nas wa takhwifun lahum liyarji'u ila Allah wa yuqaribuhu. Syekh Shalih Hafidzahullah taala mengatakan, sampai terbuka kembali, normal kembali, ketika terjadi gerhana kita beristighfar kepada Allah, memperbanyak sedekah, berdoa, sampai kapan? Hatta yankashifa ma bin nas, sampai normal kembali, gerhana telah lewat. Wafil kusuf tanbihun lin nas, dan dalam gerhana disebutkan hafizahullah taala, ini adalah merupakan peringatan untuk orang-orang. Wa takhwifun, dan agar mereka mempunyai rasa takut. Liyarji'u ila Allah wa yuqaribuhu, agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hafizahullah ta'ala, wa kanu fil jahiliyah ya'takiduna anna al-kusuf innama yahsulu inna wilalati azim au mauti azim, fa'abdala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala al-wasallam thalika li'atiqad wabayyan al-hikmah al-ilahiyah fi husul al-kusuf. Dikatakan hafizahullah ta'ala bahwa ketika zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah mereka mempunyai keyakinan bahwa apabila terjadi gerhana, tidaklah terjadi gerhana, dikarenakan terjadinya gerhana itu ada yang terlahirkan seseorang yang mulia atau meninggal seseorang yang mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin fa'abdullah meniadakan keyakinan mereka, kepercayaan mereka, dan menjelaskan bahwa hikmah terjadinya gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, adalah al-ilahiyah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ketika terjadinya gerhana. Qala hafizahullah ta'ala, faqad rawi al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Mas'ud al-Ansari. Abi Mas'ud al-Ansari ismuhu Uqbah ibn Amr. Qala in kasafat asy-syams yawma mata Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, in kasafat asy-syams yawma mata Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terjadilah gerhana matahari ketika pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu meninggalnya putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Ibrahim ini putra Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Maria Al-Qutbiyah. Dan dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimatullah taala alaihi dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa Ibrahim itu meninggal ketika berumur 16 bulan atau 18 atau 18 bulan. Ibrahim di sini meninggal ketika berumur 16 bulan atau 18 bulan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimatullahi taala alaihi fil bidayah wa nihayah. Baik. Faqala an-nas in kasafat asy-syams li maut Ibrahim. Maka ketika terjadi gerhana, gerhana matahari, dan ketika itu meninggalnya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nas, orang mengatakan in kasafat asy-syams li maut Ibrahim. Orang mengatakan bahwa telah terjadi gerhana matahari dikarenakan meninggalnya Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayati Allah, la yankasifan li mauti ahadin wa la li hayatihi. Fa idza ra'aytum dzalik fabzau ila dzikrillahi wa ila shalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meniadakan kepercayaan mereka, karena itu dalam merupakan kepercayaan orang-orang jahiliyah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya matahari dan bulan ayatan min ayatillah adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. La yankasifan li mauti ahadin wala li hayatihi. Dan tidaklah terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari li mauti ahadin wala li hayatihi, dikarenakan ada yang meninggal seseorang ataupun ada yang lahir seseorang yang mulia. Kemudian Nabi mengatakan, fa idza ra'aytum dzalik, apabila kalian melihat gerhana, fajzau ila dzikrillah wa ila shalah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala wa ila shalah, dan juga bersegeralah untuk melaksanakan salat. Dan kaifiahnya nanti kita akan sebutkan bagaimana tata cara melaksanakan sholat gerhana. Tayyib. Qala hafidhahullah ta'ala. Wa fi hadithin akhar. Fi sahihain. Fad'ullah. Wa sallu hatta yanjaliya. Dan dalam hadith yang lain. Yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam mengatakan. Fad'ullah. Wasallu hatta yanjaliya, berdoalah kalian kepada Allah dan salatlah hatta yanjaliya sampai bulan kembali terlihat, jadi sampai normal kembali. Wa fi sahih Bukhari an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala hadhihi al-ayat allati يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته. Dalam hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahwa tanda-tanda ini yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته, bukan dikarenakan kematian seseorang atau lahirnya seseorang, walakin Allah yukhawifu biha ibadahu, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menakuti hamba-hambanya agar mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza ra'aytum syai'an min dzalik, dan apabila kalian melihat gerhana, fajzau ila dzikrillah wa du'aihi wa istighfarihi, maka bersegeralah untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala wa du'aihi, dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa istighfarihi, dan memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaAllah ta'ala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Ya, alhamdulillah telah kita simak bersama sebuah kajian atau tausiah langsung dari studio pembahasan kitab Al-Mulhaus Al-Fiqh sampai pada bab sholat khusuf ya, itu bab-bab yang berkaitan dengan sholat gerhana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin melayangkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan fikih, baik yang berhubungan dengan tema kita malam ini ataupun berkaitan dengan tema-tema yang lainnya ya seputar fikih. Silakan bisa Anda kirimkan pesan-pesan singkatnya atau pertanyaannya di 0853-1622-2226. Sekali lagi 0853-1622-2226. Ya, sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semuanya, kita akan jeda dulu dengan satu murotal berikut ini. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 91,8 FM Radio Indosiar. Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar dan masih di acara indahnya ibadah dengan sunnah. Ya, bagi pendengar semuanya yang ingin bertanya silakan. Pertanyaan bisa Anda layangkan di nomor 0853-1622-2226. Sekali lagi 0853-1622-2226. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah langsung saja kita akan membaca pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah kita siapkan ya. Untuk pertanyaan pertama, bismillah, Ustaz izin bertanya, bolehkah sholat-sholat sunnah rawatib hanya membaca Al-Fatihah saja? Atas jawabannya kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Kemudian apa? Pertanyaan yang pertama tentang bolehkah sholat sholat sunnah rawatib hanya membaca Al-Fatihah saja? Taib. Di sana terdapat fatwa dari Al-Allamah Syaikh bin Baz rahmatullahi taala alaih. Ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini, dan beliau mengatakan diperbolehkan hanya membaca Al-Fatihah saja. Dan beliau mengatakan bahwa karena itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Ini bacaan setelah Al-Fatihah itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, akan tetapi sunnah bagimu untuk menambahkannya. Sunnah bagimu untuk menambahkannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menambahkannya. Dan hal ini bukan hanya pada salat sunnah saja, juga pada salat wajib. Salat yang lima waktu, bacaan setelah lima waktu, apapun bacaan yang salat setelah Al-Fatihah, itu hukumnya sunnah laisa wajib. Akan tapi sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bahwa sepatutnya seseorang untuk menambahkannya, karena hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sedangkan wajib tidak. Allah taala. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, Ustaz, ya, masalah berkaitan dengan salat Idul Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ustaz izin bertanya, kalau salat Idul Fitri dilakukan di masjid, apa disunahkan salat sunnah 2 rakaat sebelum duduk, Ustaz? Tips soal yang kedua tentang kalau salat Idul Fitri dilakukan di masjid, apa disunahkan salat sunnah 2 rakaat sebelum duduk? Di sana terdapat di dalam hadis Abi Qatadah Al-Harith ibn Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Apabila kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah kalian duduk, hatta yusalli rak'atain, sampai kalian melaksanakan salat 2 rakaat." 2 rakaat di sini dinamakan salat tahiyatul masjid, salat untuk menghormati masjid. Dan salat tahiyatul masjid di sini dilakukan seseorang walaupun ketika dia akan melaksanakan salat Id, apabila di masjid. Dan niatnya adalah niat tahiyatul masjid, bukan niat qabliyah. Karena sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, bahwa di dalam melaksanakan sholat 2 hari raya, di sana tidak ada sunnah qabliyah dan juga tidak ada sunnah ba'diyah. Dan sedangkan apabila dikerjakan di masjid dikarenakan udzur hujan misalkan, atau udzur yang lain, maka ketika seseorang memasuki masjid, maka disyariatkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhuma. Wallahu taala a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afan Ustaz izin bertanya, sahkah orang sholat tanpa memakai peci atau imamah? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik, soal yang berikutnya tentang sahkah orang salat tanpa memakai peci atau imamah. Al-Allamah Syekh bin Baz, beliau ketika ditanya tentang perkara seperti ini, bahwa salat tanpa menggunakan penutup kepala seperti peci ataupun imamah, beliau mengatakan tidak masalah, dikarenakan kepala bukan termasuk dari aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika sholat, baik imam ataupun makmum ataupun sholat sendirian. Dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, namun jika ia menggunakan penutup kepala seperti peci atau imamah sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik. Terlebih lagi apabila dia menjadi imam. Nah, sebagaimana fatwa dari Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, tidak mengapa, akan tetapi apabila dia memakai sebagaimana keumuman orang, maka itu lebih baik apabila menjadi apa, terlebih lagi menjadi imam. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya muazin anak kecil yang belum baligh yang sering terjadi di masjid-masjid? Jazakumullah khairan, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, amin. Baik. Al-Mu'adzin anak kecil apabila dia mengumandangkan adhan, di sana kita lihat apakah dia memayyiz atau belum memayyiz. Pertama menyebutkan bahwa apabila anak kecil itu belum memayyiz, dikatakan ittifaq ulama bahwa hal itu tidak boleh. Umayyiz di sini yaitu dia apabila kita ajak ngobrol, dia menjawab. Apabila kita ditanyakan seperti ini, nyambung omongannya. Kalau dia tidak nyambung omongannya, berarti dia belum umayyiz. Nah. Dan apabila anak kecil itu umayyiz, nah, maka hal ini sebagaimana fatwa dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa jais. Walaupun di sana terdapat khilaf di antara para ulama, akan tapi fahwa jais. Nah, dan sebagaimana anak kecil itu sah apabila dia menjadi imam, maka sah pula dia menjadi ketika mengumandangkan adzan. Nah, dan apabila ada yang dewasa, nah, sudah baligh, nah, maka itu lebih baik. Nah, dan di sana terdapat fatwa dari Al-Allamah Syekh Uthaimin rahmatullahi taala alaih, di dalam Syekh Munti beliau mengatakan bahwa apabila anak kecil tadi diizinkan fala ba'sa, maka tidak mengapa. Dan apabila dia itu mengetahui waktu, dan misalkan dia mendengar tempat lain sudah adzan dan di masjid itu belum adzan, atau bahkan tidak ada yang adzan, maka anak kecil itu boleh untuk mengumandangkan adzan. Nah, ketika dia mendengar di tempat lain dikumandangkan adzan, fahuwa jais. Dan terlebih lagi apabila anak kecil tadi dia memahami tentang hal-hal yang berkaitan tentang adzan. Nah, seperti jangan mengumandangkan adzan kecuali sudah memasuki waktu. Nah, kemudian dari kalimat-kalimat adzan dia juga hari ini harus mempelajarinya. Naam, wallahu ta'ala alam. Naam Ustaz. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Bismillah, izin tanya Ustaz. Tayamum dilaksanakan ketika tidak ada air dan ketika sakit. Sakit yang bagaimanakah yang boleh tayamum? Apa termasuk orang yang sakit syaraf atau stroke, yang tidak bisa atau kerepotan atau membahayakan ketika harus berjalan ke tempat air, boleh tayamum? Jazakumullah khairan. Baik. Saya berkata tentang permasalahan tayamum, bahwa tayamum itu dilakukan seseorang ketika tidak ada air ataupun ketika dalam keadaan sakit. Kemudian di sini pertanyaan di sini, sakit yang bagaimana yang boleh untuk melakukan tayamum? Apa termasuk orang yang sakit saraf ataupun stroke, yang tidak bisa atau kerepotan atau membahayakan ketika harus berjalan ke tempat air? Baik, kata tayamum. Nah, tayamum diperbolehkan ketika seseorang dalam keadaan sakit. Ketika dokter mengatakan bahwa kamu tidak boleh terkena air wajah kamu ataupun tangan kamu. Apabila terkena air, maka sakitmu akan bertambah, kesembuhanmu akan sakitmu akan malah bertambah, sehingga dokter menyarankan agar tayamum, dikarenakan tidak boleh terkena air. Dan juga apabila dia dalam keadaan tidak ada yang mewudukannya dan sudah masuk waktu sholat, dia tidak bisa berjalan, dan apabila dia berjalan akan jatuh atau dia tidak kuat. Dalam keadaan seperti ini, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian, maka diperbolehkan untuk tayamum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marida aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sakit, yang dia misalkan tidak mampu berjalan, tidak ada yang mewudukannya, boleh bagi dia untuk bertayamum. Dan apabila orang yang sakit, dia boleh untuk menggunakan air, dan di sana ada yang mewudukannya, maka diwudukan, diambil air dari kamar mandi, diwudukan sama orang yang menunggunya. Karena hukum asal di dalam salat adalah berwudu dengan air, terkecuali di sana dia dalam keadaan sakit, tidak boleh kata dokter terkena air, ataupun dia tidak bisa untuk menuju ke kamar mandi untuk mengambil air. Dalam keadaan seperti ini maka bertayamum. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, satu pertanyaan lagi, ini berkaitan dengan gade yang kemarin dijawab oleh Ustaz ya. Bismillah, bagaimana kalau menggadekan tanah tapi yang menggadekan masih memanfaatkan tanah itu, bagaimana? Di dalam hukum gade, bahwa gade sebagaimana pembahasan kemarin kita bahas, yaitu seseorang yang menahan sebagai jaminan, dan apabila di sana, yaitu karena digadai tadi sesuatu yang dijadikan jaminan, maka jaminan tadi disimpan dan nanti dikembalikan ketika orang yang meminjam dia telah melunasi hutangnya. Dan dalam permasalahan seperti ini, apabila misalkan orang yang menggadaikan dia memakai barangnya, maka itu haknya dia. Karena apabila seseorang meminjam pun tanpa ada jaminan, bahwa jais. Misalkan si A meminjam uang kepada si B tanpa ada jaminan, dan si B mempercayai bahwa si A di sini orangnya amanah, dia tidak akan kabur, dan dia juga dalam muamalah dengan yang lain juga tidak ada muamalahnya baik. Maka dengan kepercayaan seperti ini, maka dipinjamkan uang dengan kepercayaan, pahala jais. Dan sedangkan apabila misalkan dia menggadaikan, kemudian barang yang digadai dipakai oleh orang yang menggadaikan, maka itu bukan rahim, bukan gadaian, karena kalau digadai itu harus ditahan. Sehingga dalam soal di sini, ini sistem kepercayaan. Si A meminjam uang kepada si B. Ketika meminjam uang, si B percaya, walaupun tidak menggadaikan, dia percaya bahwa si A di sini amanah. Digadaikan barang ataupun tidak, dia percaya. Sehingga apabila menggadaikan, maka harus disimpan, tidak ada boleh memakai. Kalau misalkan si pemilik yang meminjam tadi memakai, maka itu bukan gadai. Maka itu meminjam tanpa ada jaminan. Dan itu juga diperbolehkan. Sistem kepercayaan bahwa jais. Wallahu ta'ala alam. Ya, Ustaz. Alhamdulillah telah kita simak bersama sebuah pembahasan kitab Al-Mulahus Al-Fiqh bersama Ustaz Helmi Bajri Hafizullah Ta'ala. Dan benar-benar apa yang beliau sampaikan beserta pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh beliau di kesempatan malam hari ini bisa memberikan manfaat dan jalan keluar bagi Anda semuanya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan di kesempatan malam hari ini yang belum bisa kita jawab, insya Allah akan kita jawab pertemuan selanjutnya, yaitu besok ya, pada waktu dan gelombang yang sama, insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.